Allahnya. Silakan Qasim. Sila. Sila. Naam. Mana? Mana lahan jari? Al-Qira'ah. Alif Al-Qira'ah. Sawa'un. Sawa'un mana andak? Lama khalla bil ma'na am lam yakhil. Walimada summiya jalilan andak ya thumam. Kenapa dinamakan jalian? Limada summiya andak afif. Istilah fi ma'drihi fi ma'rifatih. Nah, al-nasi jami'an, al-nasi jami'an. Misal tabdil harf li harf. Misal al-mustaqim, al-mustaqim. Misal akhar. Misal akhar tabdil harf li harf. Alladzina, alladzina. Misal akhar al-maghdubi, al-maghdubi. Misal akhar dzikir. Misal akhar tabdil harf li harf. Tidak harus dari buku. Membaik. Kulti. Al-Kulti. Al-Quran. An'amtu. Alaikum. An'amti. Naam. Ashara. Al-harf al-shakl tabdil harf bil-harf ndak ash arfa' sawtak dhalin mawjud fil Quran dhalin. Am labut bi alif wal lam. Ini sain. Ad-dallin bi ad-dallin. Saya minta taufik. Tabdil harf bi harf. Thanian. Mana? Ya fad. Ayah yani, tabdil mana? Tabdil mana? Mengganti apa dengan apa? Alan tabdil al-harf bil-harf. Ini merubah huruf dengan huruf lain. Tanyaan endek. Tabdil mana wa mana? Perubahan apa dan arah apa maksudnya gitu. Tadi perubahan huruf dengan huruf lain, sekarang perubahan apa dan apa? Endak Harith. Bukan contohnya perubahan apa dan apa? Harakah ma harakah? Contohnya. An'amta an'amtu. Naam. Hai harakah bi harakah. Tabdil harakah bi harakah. Andak contoh lain. Rabbi wa rabbu. Naam contoh lain. Sudah tadi. Contoh lain. Lam yalid lam yalida. Contoh lain. Nah, contoh lain. Huruf dengan apa? Harakat dengan harakat saja. Nah. Bilhaqi, bilhaqu. Contoh lain. Tinggal ganti hurufnya yang dihafal apa? Begitu saja kok. Repot. Alhamdu, alhamdi. Lillahi, lillahu. Rabbil, rabbul. Al-alamina, al-alaminu. Ini banyak sekali contohnya. Harakah dengan harakah. Naam. Salisan. Tabdil mada bimada andak. Es. Ziyadah al-mad. Hakala. Ziyadah al-mad. Hah? Ziyadah al-harf, tambahan huruf. Contohnya, mangkana, mangkana. Contoh lain. Nah, minkum, minkum, minkum. Contoh lain, tambahan huruf. Andak. Hah? Naam, dakhila. Naam. Contoh lain. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Yang berikutnya. Tabdil apa dengan apa? Endek. Yang keempat, kesalahan besar. Hah? Endek. Akian. Jangan lihat di meraja'ah sebelum daras. Endek. Es. Dimana? حذف التشديد. نعم مثال. كثير جدا في القرآن. رب العالمين رب العالمين بدون تشديد. بحذف التشديد menghilangkan تشديد. مثال آخر. عرف بعرف. Contoh lain. Es. Es Al-Quran marraja atau marraja? Mana, mana, coba. Ya benar mana? Huh. Eh, nah, kif. Ini membuang tasdid sekarang. Yang membuang tasdid sekarang. Yang paling fatal contohnya apa? Iyaka, iyaka dengan iyaka. Nah. Iyaka dengan iyaka. Do asyams. Artinya apa? Nam do sinar matahari. Hanya kepada sinar matahari kami menyembah. Nah, dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Nah, iyyaka, iyyaka dibaca iyyaka biduni tasydid, bihadfi at-tasydid. Baik, khamisan. Hah? Ziyadah at-tasydid. Contohnya. عرف عرف زيادة تشديد عرف في سورة عرفة عندك يا آدم عرفة بدون تشديد yang ada arrafa ba'dahu bitasydid al'an biziyadah maraja marraja. Contoh lain indek balikan sini hey. Namanya siapa? Hah? Fauzan, perhatikan sini ya Fauzan. Contoh lain penambahan tasydid. Andak farihal mukhallafun, farihal mukhallafun. Contoh lain ايش ان الله بما contoh lain jihad kadzalika kadzalika misalnya banyak sekali aywaja aywaja misalnya banyak sekali di Al-Qur'an. Baik اللحن الخفي عندك يا عبد الرحمن ما معنى اللحن الخفي ها اللحن الخفي عندك يا سيف عندك عندك عندك يا عبيدة ايش برباهن مراجع مراجع عندك يا مسعود لله بدون المعنى نعم هذا مثال عندك يا ثم استنظر لا تنظر خطأ الخفي الخطأ الخطي الخفي عندك عدم نعم إتمام القراءة مثلا في الضمة نعم عدم قراءة الضمة نعم عدم قراءة بإتمام الضمة نعم الضمة مثال الضمة عندك ايش الضمة عندك ايش ونعوذ المغضوب نعم الضمة مثل الآخر المؤمنون كافرون banyak sekali gimana contohnya sulit-sulit ايه مثل الآخر يوفون ذي النذر ويخافون طيب ثانيا نعم فتحة contohnya contoh فتحة banyak sekali Al-Quran indah-indah sedik tidak sempurna pengucapan fathah. Bagaimana ya meraja ini ya firman ish tidak sempurna pengucapan fathah Ibrahim nam al-batil dibaca al-batil bil batili. Naam. Al-akhir. Amin, baca amin. Amin. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti ini. Tidak sempurna ucapan al-fathah. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, salisan. Indak ya Fuad. Nah, kasrah. Sempurna ucapan kasrah. Misal. Ya jaharu bih. Naam, Firdaus bin Al-Ahur. Kasroh, kasroh. Naya Saif. Anda ya Harith. Tidak sempurna dalam pengucapan kasroh. Anda ya Rahman. Tidak ya, percuma ya. Eish. Tunzirhum. Banyak sudah. Al-alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Maliki yaumiddin. Amin. Enggak semua ucapan apa? Enggak. Ini meraja seru meraja. Ini meraja. Indah Rabi'an, indah Jadid Ziyadah, kol-kolah misal Fadli. Nah, contoh lain. Tambahan kol-kolah. Nasta'in Al-Maghdubi. Contoh lain, indah ya Fatah. Alhamdulillah, mana kol-kolahnya? Ala, taib. Alhamdulillah, taib. Misal akhir, indak ya. Indak. Indak. Amin. Nah, aku kebalikannya. Tidak membuat kol-kolah yang seharusnya kol-kolah. Contohnya. Tidak membaca kol-kolah. Padahal seharusnya kol-kolah. Contohnya. Mana ini tidak ada kol-kolahnya di situ memang. Seharusnya kol-kolah tapi tidak dibaca kol-kolah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini. Seharusnya apa? Ahad, lam yalid. Contoh lain dong ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, samaa'i dzatil buruj. Pada hari Maulud, nah, ada kol-kolahnya. Anak, khamis anda kerido. Nah, contoh, khamisan, bukan contohnya. Kalau memanjakan bacaan, contohnya. Ini enggak manjangkan, tapi keliru dalam hurufnya. Ayo manjangkan bacaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bacaan orang Yaman. Nah. Banyak masih yang sekarang di sana. Bikin apa, tambah huruf, tambah apa, harakat, tambah harakat, tambah bacaan panjang. Contoh lain mana tadi? Andak anda jihad, akwabum maudhu'ah. Contoh lain, enggak apa-apa. Kenapa? Zalika. Contoh lain. Hah? Tak butuh ini. Anda ya Fuad, anda ya Fauzan. Watini wa zaitun. Ini tambahan huruf situ. Watini wa zaitun, misalnya gitu. Baik, saya di sana. Hah? Bukari hunna. Adam al-ghunna ma yujib al-ghunna aw ma tujib al-ghunna. Tidak membaca ghunna, ya seharusnya dibaca ghunna. Misal innalak. Contoh lain indak. Ya Rafi. Anna gitu sih. Dan ditasdidkan dia apa ditasdidkan Anna. Contoh lain. Banyak-banyak ha. Hunna masuk ini tukang di hunna. Mimma atau menggunakan yang sebenarnya bukan gunnah. Contohnya membikin gunnah yang bukan gunnah. Contohnya minhum, bacaan apa ini kira-kira? Nah, contoh lain. Hah? Gak apa-apa mahunna. Dada ini menghilangkan lala, menambah hunna yang bukan hunna. Menambah hunna yang bukan hunna. Siapa? Hayya 'alas shalah. Ya enggak? Banyak kan? Hayya alas salah. Seharusnya hayya alas. Tidak boleh hayya alas salah. Atau iyyaka tiba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini murajaahnya habis waktunya. Banyak yang belum paham. Contoh lain. Ini yang mahi. Waj'alhu rabbi radhiya. Misalnya. Tambahan banyak yang kolak-kolak demikian. Radhiya dibaca radhiya. Contoh lain. Kok sulit sekali ya? Ah, mana contohnya? Nah, itu betul itu malahan. Yang bukan gunnah tapi dibaca gunnah. Andak nawar. Alaihim waladdallin, dibaca alaihim waladdallin misalnya. Dibikin gunnah dengung. Andak hamzah. Contoh lain. Wa in kuntum fi raibin mimma kuntum fi raib, misalnya. Anda takian contoh lain. Sulit contohnya. Berikutnya yang ketujuh, anda ya Saif. Zat takir ra. Nah, contohnya Khabir Ar-Rahmanir Rahim. Banyak. Demikian. Mana kalian enggak di merojak? Di merojak ini datang orang ke sini ditanya bingung. Istilahat Ar-Rum, yaitu membaca huruf dengan sepertiga harokah. Yang bacaan ini boleh diambil oleh seorang walaupun dia buta, dan tidak boleh diambil dari orang yang tuli. Ar-Rum ma'ruf ketika akhir huruf dhammah kasrah. Contohnya nasta'in. Jami'an nasta'in. Kalian baca nasta'inu, maksudnya nasta'in, cuma tinggal sepertiga. Nasta'in. Jami'an nasta'in. Kemudian matnya tinggal dua harakat karena ish. Karena apa? Karena rom kal wasl. Jadi hukum rom itu kal wasl. Ar-Rahmanu, misalnya Ar-Rahman. Demikian. Ar-Rahman. Kalau qalqalah lebih jelas, misalnya bilhaqi, bacanya bilhaqi. Nah, hakala bilhaqi. Demikian. Bilhaqi. Nah, aslinya bilhaqo. Nah, tapi karena di raum jadi bilhaqi. Demikian. Bilhaqi. Nah, contoh yang dhammah. Saya ambil contoh dhammah, dhammah, dhammah qalqalah. Am al-haqqu, al-haqqu, al-haqqu min rabbi. Naam. Contoh lain dhammah qalqalah. Alhamd, alhamd. Demikian. Alhamd. Kalau kalian baca takbir walillahil hamd. Walillahil hamd. Demikian. Walillahil hamd. Dan takbir, misalnya takbir aid misalnya. Walillahil hamd. Kan? Walillahil hamd. Kalau aslinya walillahil hamd. Kan? Walillahil hamd. Tidak boleh walillahil hamud. Nah, ini banyak kiai bang yang ngajarkan. Saya dengar di sini walillahil hamud. Nah, kenapa tidak kelabut sekalian? Hamud. Walillahil hamd. Nah, kalau yang bukan qalqalah, maka didengar dengan jarak sangat dekat. Nasta'in. Demikian. Nasta'in. Ya, dengar kalian. Nasta'in. Demikian. Nasta'in. Aslinya nasta'inu, tapi tinggal sepertiga. Nasta'in. Demikian. Nasta'in. Ini ar-rum, ar-rum kal wasl. Jadi tinggal dua harakat. Walaupun di sana ada yang enam harakat seperti lazim kilmin mutsaqqal. Wala jan. Demikian. Wala jan. Aslinya wala jan. Demikian. Wala Nah, ini Ar-Rum. Ar-Rum baca dhamma. Wal ins. Kemudian wal ins. Gans, gans. Wal ins. Kemudian wal ins. Su, ada su. Tinggal sepertiga. Kemudian al-ikhtilas, yaitu membaca dengan cepat sampai hilang hurufnya sekitar 2/3. Walaupun terjadi perselisihan antara ar-raum dan ikhtilas, sebagian al-qura mengatakan ikhtilas itu ya raum, tapi yang ra aja ikhtilas lain dengan ar-raum. Ar-raum itu dibaca tinggal sepertiga, sedangkan ikhtilas dibaca dengan cepat sampai hurufnya sekitar apa hilang sekitar 2/3. Fatubu ila barikum. Demikian. Fatubu ila barikum. Nah, bari'ikum dibaca bari'ikum, kan? Bari'ikum. Ya, agak cepat bacanya. Ya mulukum. Ya mulukum. Ya mulukum. Ya mulukum. Nah, ya mulukum, ya mulukum. Nah, habis waktunya. Jelas. Ya ada di qiraah Ad-Duri an Abi Amr. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Naam. Fatubu ila bari'ikum. Ini dibaca dengan cepat. Bari'ikum, bari'ikum, cepat. Atau dibaca sukun. Bari'ikum. Naam. Itu qiraah Ad-Duri Abi Amr ada dua bacaan. Satunya dibaca sukun pada hamzah. Fatubu ila barikum. Jami'an. Fatubu ila barikum. Au barikum, barikum. Jadi baca tinggal cepat membacanya. Barikum. Jami'an. Barikum. Nah. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Yang pertama sukun, yang kedua ikhtilas. Ya'murukum yang pertama. Yang kedua ya'murukum, ya'murukum. Demikian. Ya murukum. Adapun qiraah Hafs Nasim tidak ada ikhtilas. Sekali lagi ada persisian pada ar-raum dan ikhtilas. Kemudian at-talfiq. At-talfiq itu mencampur qiraah satu dengan lainnya. Ini tidak boleh. Kita membaca misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 'Alaihim pertama. Yang kedua 'alaihim. Nah, atau yang pertama membaca qiraah yakum misalnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama 'alaihim. Yang kedua 'alaihim. Enggak boleh. Atau membaca ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak boleh karena ziratal kalau hamzah harus dibaca ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau hamzah demikian. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم yang di luar diam, di luar diam. Zirata, kalau kita baca zirata harus alaihum, tidak boleh zirata. Nah, kemudian kita baca sin sesuai dengan qiraah Ibn Katsir. Nah, siratan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 'alaihim. Nah, tidak boleh campur baur antara kalau satu dengan lainnya. Dan baca maliki yaumiddin. Nah, nanti tidak boleh kita membaca qiraah hafs karena la qiraah hafs dibaca maliki. Tapi kalau kita membaca maliki, nanti selanjutnya tidak boleh kita membaca qiraah hafs karena qiraah hafs membacanya maliki yaumiddin. Ada sebagian teman yang hanya sekedar menirukan, saya pikir bisa qiraah maliki, ternyata bukan qiraah. Nah, mungkin apa keliru. Jadi tidak boleh at-talfiq menyabur qiraah satu dengan lainnya, yang bikin bingung nanti. Mafhum? Omah tidak paham. Ya talfiq. Saya bilang mana, subhanallah. Jalan lagi.